بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنستقل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإخوانا في الله رحمني ورحمكم الله. Yang berikutnya, اقتداؤهم بمن لا يصلح للقدوة. Mereka menjadikan tokoh-tokoh untuk dijadikan sebagai panutan, tetapi tokoh-tokoh tersebut bukanlah orang-orang yang pantas untuk dijadikan sebagai qudwah, sebagai panutan. Ini diantara karakter ajaran jahiliyah, mengangkat tokoh-tokoh, menjadikan orang-orang yang diberikan posisi-posisi untuk menjadi panutan-panutan bagi umat, tetapi sosok tokoh-tokoh tersebut bukanlah kriteria orang yang pantas untuk dijadikan sebagai panutan bagi umat. Al-Mas'alah Sabi'ah Sab'un. Inna immatahum, sesungguhnya pimpinan-pimpinan mereka, mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang menganut ajaran jahiliyah, dan mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang dahulu pada zaman jahiliyah berprinsip dengan prinsip ini, dan inilah prinsip, satu di antara prinsipnya jahiliyah. Sesungguhnya tokoh-tokoh mereka, pimpinan-pimpinan mereka, imma alimun fajir. Apakah yang pertama adalah orang yang alim, orang yang berilmu, tetapi sayang, berilmu sekaligus fajir. Bertolak belakang. Semestinya ketika seorang itu alim, seorang itu berilmu, mestinya itu salih. Alimun salih. Yang ini tidak. Alim berilmu, mempelajari sekian bidang ilmu, menguasai sekian bidang ilmu dalam masalah agama, tetapi tidak dijadikan itu sebagai pijakan untuk dia beramal, sehingga alimun fajir. Yang pertama, wa imma abidun jahil. Atau kalau tidak, yang kedua adalah seorang abid, ahli di dalam hal ibadah, tekun di dalam menjalankan ibadah, giat di dalam menjalankan ibadah, semangat di dalam menjalankan ibadah, tetapi sayang, beribadahnya dalam keadaan jahil, abidun jahil. Inilah dua sosok penghancur umat. Alimun fajir, abidun jahil. Yang satu berilmu tetapi fajir, Yang kedua, ahli ibadah tekun, kelihatan seperti orang saleh, tetapi jahil, tidak di atas ilmu ibadahnya tersebut. Kama fi qawlihi, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu 'alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun wa la ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-75 sampai ke-78. Waqad kana fariqun minhum, dan sungguh telah ada sebagian atau segolongan dari kalangan mereka, yasma'una kalam Allah, yang mereka mendengar kalam Allah, mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Thumma yuharrifunahu, lalu kemudian melakukan tahrif, menyelewengkan makna dari yang sesungguhnya. Min ba'di ma aqaluhu, itu dilakukan setelah mereka paham, memahami akan maksud dari ayat kalamullah tersebut. Setelah mereka paham, wahum ya'lamun, dan mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah upaya tahrif, sengaja menyelewengkan makna dari yang sesungguhnya. Dan ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Tetapi ketika mereka bersama sebagian mereka dengan sebagian yang lain, mereka mengatakan, apakah kalian menyampaikan kepada mereka, orang-orang yang beriman, tentang apa yang telah Allah bukakan atas kalian, sehingga kemudian mereka bisa menghujat kalian dengannya di sisi Rabb kalian? Afala taqilun, tidakkah kalian memahami? Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, tidakkah mereka itu tahu? Tidakkah mereka sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan? Dan di antara mereka ada ummiyun, ada orang-orang yang tidak bisa membaca, la ya'lamuna al-kitab, yang tidak mengetahui al-kitab, illa amani, kecuali hanya persangkaan-persangkaan, wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka itu melainkan orang-orang yang sesungguhnya hanyalah menduga-duga saja. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana tokoh-tokoh dari kalangan ahlul jahiliyah yang mereka berupaya dengan secara sengaja membuat tipu daya-tipu daya dan menjadi orang-orang yang tidak sepenuhnya menerima akan kebenaran. Dalam keadaan mereka tahu dan telah sampai kepadanya kebenaran tersebut, tetapi ilmu yang sampai kepada mereka diolah kembali sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Berbeda dengan orang-orang yang berislam. Orang-orang yang ketika menerima kebenaran yang dibawa, yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka diterima apa adanya. Sedangkan orang-orang ini tidak. Mereka memiliki ilmu, akan tetapi kemudian mereka mengolah ilmu tersebut untuk disesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Qudwatu ahlil jahiliyah. Jelas kan? Al-Syeikh hafizahullah ta'ala. Qudwatu ahlil jahiliyah minal yahud wa nasara aghairihim. Suri tauladannya ahlul jahiliyah. Panutannya orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi, Nasara, dan yang selainnya. Ima alimun fajir. Apakah yang pertama seorang alim tetapi fajir? Wahuwa alladhi la ya'lamu bi'ilmihi. La ya'malu bi'ilmihi. Yaitu orang yang dia tidak beramal dengan ilmu yang dimilikinya. Misal ahbaril Yahud. Seperti ulama-ulama dari kalangan Yahud. Yang disilakan dengan ahbar. Orang-orang alimnya. Kaum Yahudi. Mereka alim mengetahui berilmu. Tetapi ilmunya tidak lebih hanya sebagai sebuah teori. Sedangkan pengamalannya tidak ada. Wa ima abidun jahil. Dan kalau tidak begitu, maka yang kedua, seorang abid, seorang ahli ibadah tetapi jahil. Wa huwa al-amilu bi ghairi ilmin, yaitu orang yang beramal tetapi tanpa dilandasi dengan ilmu. Misal ruhban an-nasara, seperti tokoh-tokoh ahli ibadahnya kaum Nasara. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ittakhadu ahbarahum ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan tokoh-tokohnya, ahli ilmunya dari kalangan Yahudi, dan ahli ibadahnya dari kalangan Nasara, sebagai rab-rab yang dipertuhankan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mempertuhankannya? Yuhalliluna lahumul haram. Mereka menjadi patokan untuk dianut di dalam hal menghukumi halal haram. Yang haram dihalalkan. Wa yuharrimuna alaihim al-halal. Dan mereka mengharamkan terhadap umatnya apa-apa yang hukum asalnya halal. Wa yuti'unahum fi dzalik, dan mereka mentaati. Umat itu nurut saja. Dikatakan ini halal, padahal haram, nurut. Dikatakan ini haram, padahal halal, nurut. Tidak dikembalikan di dalam penghalalan dan pengharaman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dikembalikan kepada tokoh-tokoh tersebut. Apa kata guru? Gurunya bilang halal, halal jadinya. Meskipun Allah menyatakan haram. Gurunya bilang haram, halal jadinya. Meskipun Allah menyatakan berbeda. Nah. Dan hal yang semacam ini banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Wa fi surat al-Baqarah yaqulu ta'ala, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Yang telah kita baca. Faqaluhu afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu. Apakah kalian bersemangat untuk menginginkan agar mereka beriman kepada kalian, padahal telah ada segolongan dari mereka yang mendengar kalam Allah, tetapi kemudian mereka menyelewengkan dari makna yang sesungguhnya setelah mereka memahaminya dalam keadaan mereka tahu upaya mereka itu adalah menyelewengkan dari makna yang sesungguhnya. Yang dimaksud orang-orang ini adalah haula humul ulama al-fajarah. Mereka itulah para ulama, orang-orang yang dikatakan notabene punya ilmu tetapi al-fajarah, fajir. Ulama jahat. Yasma'una kalam Allah, mendengar kalam Allah. Kalau dari kalangan Yahud, bahwa Taurat, kalam Allah di dalam kitab Taurat sampai kepada mereka, mereka mempelajarinya, mereka mengetahuinya, memahaminya, tetapi dilakukan yang namanya tahrif, mentahrif, yaitu memalingkan dari makna yang sesungguhnya. Wa ya'rifuna wa yata'allamunahu, mereka sudah paham, bahkan mereka mempelajarinya, mengajarkannya, tetapi mereka memaukan dari apa yang mereka dengar, mereka pahami dari kalam Allah tersebut sesuai dengan apa yang mereka maukan dari hawa nafsunya. Suma yuharifunahu. Maksudnya yughayyiruna alfazahu wa ma'anihi. Mereka berupaya merubah. Kalau bisa dirubah lafaz-lafaznya, dirubah. Kalau tidak bisa dirubah lafaz-lafaznya, maka makna-maknanya saja. Kalau di tengah-tengah kelompok yang ada di tengah kaum muslimin yang biasa melakukan tahrif, dikenal ketika mendapati ayat-ayat yang terkait dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara mereka ada yang menolak sifat-sifat dengan cara mentahrif, dengan cara memalingkan makna kepada makna yang lain yang bukan maknanya yang sesungguhnya. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, setelah mereka memahaminya dan mereka dalam keadaan mengetahui. Ai min ba'di ma arafu lafdhahu wa ma'nahu sahih, setelah mereka tahu paham betul tentang lafaz dan maknanya yang benar. Min ajli ahwa'ihim, tujuannya adalah untuk mengikuti hawa nafsunya. Wa gharadihim wa syahwatihim, kemauan mereka, syahwat yang ada pada mereka. Jadi ayat itu tidak berlaku menjadi hukum, menjadi pedoman, tetapi ayat mereka pegang, mereka pahami, lalu mereka setir untuk dijadikan sebagai kendaraan kemana hawa nafsunya menginginkan, maka dari kesitulah ayat itu dibawa. Kama hasala minhum fi qisati zani fi ahdi Nabi alaihi salatu wasalam fil Madinah, seperti yang terjadi pada mereka dahulu tentang kisahnya orang yang berzina pada masa Nabi alaihi salatu wasalam di Madinah. Ainama zana rajul minal yahud, ketika ada seorang laki-laki dari kalangan Yahud terjatuh melakukan zina, wal a'udzu billahi bimra'atin, dengan seorang wanita minal yahud, juga dari kalangan Yahud. Faqalu, mereka pun mengatakan, idhabu ila hadzal rajul, bawalah, pergilah kalian, temui laki-laki ini, ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang mereka maukan, ini maksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum ya'lamuna anna at-taura fiha ar-rajam, karena mereka tahu sebetulnya mereka bisa memutuskan hukum dengan Taurat. Tetapi mereka tahu di dalam Taurat itu hukumnya orang yang berzina dirajam. Mereka tahu itu. Wahum la yuriduna rajam, tapi mereka tidak ingin orang ini dijatuhi hukuman rajam. Itu. Kalau ada kepentingan baru memanfaatkan orang lain. Mereka antipati terhadap ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika terbentur, kalau mereka kembali kepada ajaran Taurat, dibuka ternyata dirajam. Tetapi mereka tidak ingin agar tidak, mereka tidak ingin agar yang pelaku-pelakunya itu terkena hukum rajam. Maka coba-coba mengambil hukum dari jalur lain. Ditemuilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allahu yahkumu fihima bihukmin ashal minar rajam. Siapa tahu. Kemudian Muhammad SAW itu bisa menetapkan hukum yang lebih ringan daripada hukum rajam. Faja'u ilaihi yatlubuna minhul hukum ala hadiz zani wa hadiz zaniyah. Kemudian pergilah mereka menemui Rasulullah Muhammad SAW untuk meminta ditetapkan hukum terhadap seorang pelaku zina dan pelaku zina wanita tersebut. Far Rasulu alaihi salatu wasallam qala. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "Ma tajiduna fi Taurah 'ala man zina?" Kalian tidak menemukan di dalam Taurat hukum terhadap orang yang berbuat zina? Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, "Ma tajiduna fi Taurat fi sya'ni rajam?" Kalian tidak menemukan di dalam Taurat tentang hukum rajam? Qalu, mereka mengatakan, fiha annana nusawwidu wujuhahum. Ada di dalam Taurat hukuman bagi pelaku zina, tetapi tidak dengan dirajam, tetapi dengan hukum lain. Yani cukup dengan diperlakukan ada hukum yang mereka buat, dihitamkan wajah-wajahnya, kemudian dinaikkan di kendaraan lalu diiring, diarak. Wanurakibuhum ala hamir wa natufu bihim fil aswaq. Jadi dinaikkan di atas kendaraan, diarak keliling kota. Ya, ternyata ini juga dijadikan sebagai acara hukuman. Kalau ada yang berbuat zina, ditangkap lalu diarak, diiring-iring. Nah, ini dulu sudah ada produk Yahudi. Ya. Katanya begitu di dalam Taurat. Nah, fasa'ala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Salam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah bin Salam. Kenapa bertanya kepada Abdullah bin Salam? Karena Abdullah bin Salam itu termasuk alimnya Yahudi sebelum masuk Islam. Li'annahu min ahbarihim wa qad aslama. Karena dulu dia tokoh ulama dari kalangan Yahudi, lalu kemudian masuk Islam. Qal, beliau mengatakan, Abdullah bin Salam, kadzabu ya Rasulullah, mereka dusta wahai Rasulullah. Fatalaba Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Taurat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta kepada mereka Taurat. Falamma ahdaruha, ketika disodorkan Taurat itu, wada'a Ibnu Suraya asbu'ahu ala ayati rajam. Coba disodorkan Tauratnya, ditutupi ayat rajamnya. Ini Rasulullah Taurat, ayat rajamnya ditutupi pakai jari. Sampai segitunya untuk mengelabui. Rasulullah SAW yang diturunkan kepada beliau wahyu, maka tidak bisa didustai. Apalagi di sana ada Abdullah bin Salam yang jelas jadi ulamanya Yahudi. Nah, faqala lahu Abdullah bin Salam, kemudian Abdullah bin Salam berkata, irfa', ya, angkat jarimu, coba, awas tangannya, awas, begitu. Falam rafa'ahu idza ayat rajam, ketika diangkat jarinya ternyata ada ayat tentang rajam di dalam Taurat. Fa'amara bihima nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi farajamaha farujima bil hijarah hatta mata. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pun memerintahkan keduanya untuk dirajam, lalu dirajamlah keduanya dengan batu sampai mati. Nah, ini contoh yang nyata, contoh yang jelas. Kalau sekiranya yang mereka hadapi bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah ayat rajam tidak ditemukan di dalam Taurat. Nah, fahada min tahrifi ulama'ihim bi kalamillah, inilah bentuk-bentuk penyelewengan ulama-ulama mereka, alim-alim mereka terhadap wahyu kalamullah. Waqad kadzabu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa akhfau hukmahu, mereka telah melakukan kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dan menyembunyikan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa min tahrifihim, dan termasuk di antara upaya penyelewengan yang mereka lakukan, ma dzakarahu Allahu anna Allah amarahum ayadkhulul baba sujjada wa yaqulu hattah, apa yang telah Allah sebutkan bahwa Allah memerintahkan mereka untuk masuk melalui pintu dalam keadaan sujud. Wa yaqul, dan mereka mengatakan hattah, yani hatta anna khatayana, maksudnya hattah itu adalah minta untuk digugurkan dosa-dosanya. Yani bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah. Fa'abadalu hiltah bi kalimah hintah. Mereka mengganti kalimat hiltah yang artinya hutta'an khatayana, masuk dalam keadaan sujud, kemudian minta kepada Allah untuk hapuskanlah dosa-dosa kami. Begitu maknanya. Tetapi mereka ganti dengan hintah ditambah nun. Ya, bin nun ditambah nun. Fazadu fi kalamillah ma laysa minhu. Mereka menambahkan ke dalam kalam Allah yang bukan berasal darinya. Hintah itu artinya apa? Gandum. Jadi kalau tadi perintah Allah masuk pintu sujud minta ampunan, mereka enggak masuk pintu sujud minta gandum. Nah, dirubah. Wa tahrifu huwa, yang dimaksud tahrif adalah az-ziyada fi kitabillah, penambahan di dalam kitab Allah. Awin naqs min kitabillah, atau pengurangan dari kitab Allah, meskipun satu huruf ditambah setengah huruf, seperempat huruf, itu tidak boleh terhadap kalam Allah. Dikurangi, dihapus setengah huruf, tidak boleh. Atau tafsir kitabillah bi ghairi ma'nahu, atau menafsirkan kitab Allah dengan makna yang bukan yang sebenarnya. Hadha huwa tahrif, ini bentuk tahrif. Lianna tahrif imma ayakuna fil lafad, karena tahrif apakah itu dalam hal lafad, wa imma ayyakuna fil ma'na, ataukah dalam hal ma'nanya. Nah, wa ala hadha namti kullu man yuhawilu tafsir al-Qur'an aw al-hadis bighairi ma'nahuma as-sahihah bighairi ma'nahuma as-sahih min ajli nusrati madhhabihi aw atba'i aw tiba'a shahwatihi aw husula mad'amihi. Naam. Dan dengan tipe-tipe atau cara-cara semacam inilah orang-orang yang mereka berupaya untuk memalingkan tafsir Al-Quran atau tafsir hadis dengan yang bukan maknanya yang sahih, tujuannya adalah untuk membela golongannya atau untuk mengikuti hawa nafsunya atau untuk memperoleh kepentingan duniawiyah. Ini banyak. Dipelintir ayat agar sesuai dengan kepentingan kelompoknya atau golongannya. Dipelintir ayat agar bisa menghasilkan sesuai dengan hawa nafsunya. Dipelintir ayat agar bisa sesuai dengan kebutuhannya dalam perkara duniawiyah. Nah, yang semacam ini dipelopori oleh kaum jahiliyah. Dan sekarang dianut banyak dari kalangan mereka-mereka yang mengikuti paham-paham bid'ah. Juga semuanya kalau kita lihat membawa ayat, membawa hadis, memakai dalil. Semuanya punya dalil. Maka ketika ahlu sunnati wal jamaah dengan dakwahnya menyampaikan kepada umat tentang kebenaran yang sesungguhnya, itu memberitahu bahwa ketika ada orang melihat dalil, tidak cukup dilihat dalilnya apakah sahih ataukah tidak. Tidak cukup hanya itu, dalilnya sahih ini berarti sudah betul. Belum tentu. Tidak cukup hanya diketahui bahwa dalilnya itu sahih, tetapi perlu juga untuk diketahui wajhul istidlal namanya. Dalil ini benar, ayatnya benar, hadisnya sahih. Tetapi apakah betul ayat ini, hadis ini memiliki tafsiran yang demikian? Apakah benar di dalam dia membawa masalah ini lalu mengangkat dalil yang ini dan yang ini? Itu yang perlu. Disinilah kemudian ahlu sunnah mereka selamat dari praktek-praktek tahrif, karena mereka betul-betul mengembalikan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang dimaukan dari pembawa syariat ini. Nah, adapun para penganut paham bid'ah, mereka sudah punya duluan, mereka sudah punya pijakan-pijakan yang akan mereka lakukan ini, yang mereka pahami ini. Kemudian baru cari mana dalil yang cocok, taruh di situ. Dalil yang pas, taruh di situ. Demikian. Sehingga mereka semua mendatangkan dalil, tetapi wajhul istidlal tidak sesuai, tidak pas. Atau ketika ada dalil yang menabrak mereka, mereka kaburkan dengan upaya-upaya tahrif. Mereka tutupi, mereka palingkan, dan mereka mengecoh umat untuk tidak memahami yang dimaukan dari dalil tersebut sesuai yang sesungguhnya, yang semestinya. Nah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Mereka itu ketika berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami bersama kalian atau kami telah beriman. Qalu amanna. Mereka mengatakan kami telah beriman. وهذا هو النفاق إنه النفاق والنفاق والتحريف النصوص طريقة اليهود نفاق mengaku beriman padahal tidak, menampakkan diri sebagai seorang muslim padahal bukan muslim, menyatakan diri sebagai seorang beriman padahal tidak beriman, ini nifaq. Kemudian tahrifun nusus, memalingkan nas-nas dari makna yang sesungguhnya atau dari lafaz yang sebenarnya, lafaz yang aslinya. Ini semua tariqatul yahud, ini adalah cara yang ditempuh dari ajaran Yahudi. Nah, ثم قال بعدها وهو منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. Ini yang kedua, jenis tokoh yang merusak umat manusia yang kedua, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan persangkaan belaka, tidak dengan ilmu. Haula humul ibad al-juhal, mereka yang disebutkan di dalam ayat ini, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa innahum illa yadhunnun, yang dimaksud mereka ini adalah al-ibad, para ahli ibadah, al-juhal, tetapi orang-orang yang tidak punya ilmu, jahil. Yaqra'una at-taurah walakin la ya'rifuna ma'naha, membaca Taurat tetapi tidak mengetahui maknanya. Atau membaca Al-Quran tapi tidak mengetahui maknanya. Giat melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah, aktivitas ibadah, tetapi tidak ada punya dasaran-dasaran yang menjadikan ibadahnya itu benar. Tidak di atas ilmu. Wa yatakhiduhum haula'a immatan lahum wahum juhal, dan umat menjadikan mereka sebagai tokoh-tokoh, sebagai pemimpin-pemimpin bagi mereka dalam keadaan mereka itu orang-orang jahil. Wala yajuzul iqtida', maka tidak boleh kemudian menjadikan orang-orang itu sebagai tokoh illa bi'alimin 'amil, kecuali seorang alim yang saleh, amil, yang beramal dengan ilmunya. Wahaulaihum rabbaniyun, itulah mereka para pembimbing umat rabbani, ulama rabbani, ulama yang membimbing umat, ulama yang berilmu dan beramal, ulama dari kalangan orang-orang saleh. Wakadzalikal ibadul juhal, demikian pula para ahli ibadah yang jahil, la yuqtada bihim, tidak boleh sekedar kelihatan tekun ibadah, banyak zikir, atau bacaan Qur'annya bagus, atau hafalan Qur'annya banyak, tetapi tidak paham maknanya. Atau ketika melantunkan ayat suaranya bagus, merdu. Atau ketika berdakwah memakai pakaian sorbannya segede ban mobil, berjalan ke sana kemari, sehingga nampak seperti syekh, dan semua orang panggil syekh, ya syekh. Tetapi tidak punya ilmu, la yuqtada, tidak boleh dijadikan sebagai orang yang diikuti. Wa in kana 'indahum zuhud wa ibadah, meskipun punya sifat zuhud, kelihatan zuhud dan kelihatan sebagai orang yang giat beribadah, lakinahum 'ala ghairi tariqis sahih, tapi bukan di atas jalan yang sahih. Ghairi hudan minallahi subhanahu wa ta'ala, dan tidak di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka la yuqtada bihim, tidak boleh mereka dijadikan sebagai qudwah. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah ketika merujuk kepada seorang alim, maka dipastikan alim tersebut orang yang siqah, orang yang kemudian jujur di atas ilmu dan amal. Kemudian ketika melihat ahli ibadah tidak semata-mata dengan kegiatan aktivitas ibadahnya, tetapi dilihat bahwa ketika beribadah di atas ilmu, barulah itu yang pantas dan patut untuk dicontoh, dijadikan sebagai tokoh untuk dipanuti, diikuti. Adapun kebanyakan yang terjadi adalah seperti disebutkan, bahwa mereka menganut apa yang dianut oleh kaum jahiliyah. Semoga kita terselamatkan dengan apa yang kita dapati petunjuk dan ilmu, dan kita bisa istiqamah di atasnya. Ini yang bisa kita baca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu hafizakumullah.